من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفدنا عزكم الله mengetahui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan salah satu dari prinsip-prinsip keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sebelumnya pernah kita sampaikan, bahwasanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung beberapa perkara. Salah satunya ialah mengimani adanya Allah, mengimani wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah kita harus tahu di mana Allah itu. Harus mencari tahu tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam secara khusus menanyakan kepada salah seorang hamba sahaya wanita dalam rangka untuk mengetes dan mengetahui keimanannya. Secara khusus menanyakan kepada budak wanita tersebut tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia menceritakan dalam hadis yang cukup panjang. Di antara kisahnya ialah bahwasanya dia memiliki seorang budak wanita yang biasa menjaga dan memelihara, mengembala domba-dombanya. Suatu kali ada serigala yang memangsa sebagian dombanya. Dia pun marah dan dia menampar budak perempuan tadi. Setelah itu dia pun menyesal akan perbuatannya dan berniat untuk membebaskan dia dari perbudakan. Dia pun melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW datang kepada perempuan budak tadi menanyakan dua perkara untuk mengetahui imannya dia, mengetahui keimanan dia kepada Allah. Pertanyaannya Rasulullah SAW ialah, Aynallah? Aynallah? Di mana Allah? Pertanyaan yang kedua ialah, man ana? Siapa saya ini? Pertanyaan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada budak tersebut menandakan dan menunjukkan kepada kita, sekali lagi, mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara yang syar'i. Perkara yang syar'i. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan perkara yang tabu. Bukan pula menyelisihi i'tiqad atau menyelisihi akal. Tapi justru perkara yang syar'i. Rasulullah SAW bertanya langsung, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naam. Khonabtin 'azzaakumullah. Sang budak menjawab dengan jelas dan tegas. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah? Dia mengatakan, fis sama. Allah di atas langit. Fi dimaknakan dengan ala, ala sama, di atas langit. Atau dimaknakan Allah pada ketinggian. Sama dimaknakan dengan ulu, ay fil ulu, pada ketinggian. Sang budak menjawab dengan tegas ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, man ana? Siapa saya? Dia menyatakan, anta Rasulullah SAW. Engkau ialah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam lafaz yang lain, sang budak tadi mengisyaratkan tangannya ke langit. Aina Allah? Dia mengatakan dengan tangannya ke langit, menunjuk ke langit. Yang artinya, fis sama. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini sebab dia wanita yang beriman. Fa innaha mu'minah, perempuan yang beriman. Menunjukkan barakallahu fikum meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh hamba-hambanya. Alin fauqa jami'i makhluqatih. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Itu merupakan iman. Merupakan bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persaksian Rasulullah alaihi wasallam, fa innaha mu'minah. Khonabtina 'azakumullah. Terdapat sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara prinsip-prinsip iman kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mengimani bahwasanya Allah di atas langit, bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Itu terlalu banyak dalil-dalilnya. Di antaranya yang tersebut dalam risalah ini, Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman, pada hadis yang nomor 2 dan hadis nomor 3. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama' ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Ala ta'manuni, kenapa kalian tidak percaya kepada aku? Wa ana aminun man fis sama', padahal aku kepercayaan zat yang ada di langit, yaitu Allah. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a, datang kepada aku berita langit, wahyu dari langit, pagi dan petang. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga menerangkan prinsip di atas. Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan, wa ana aminun man fis sama. Aku adalah orang kepercayaan Allah zat yang di atas langit. Beliau mengatakan fis sama, Allah itu di atas langit. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, kadaba fi kitabih, Allah mencatat dalam kitabnya, di Lauhil Mahfuz, fahuwa indahu fauqal arsh, dan kitab itu ada di sisi Allah, di atas arsnya, inna rahmati ghalabat ghadabi, Allah mencatat sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun juga demikian, barakallahu fikum, menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqal arsh, di atas arsnya, maha tinggi di atas arsnya. Barakallahu fikum. Ini dua riwayat. Dari dua hadis ini, barakallahu fikum, sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah secara khusus di atas arsnya, maha tinggi di atas arsnya, beristiwa di atas arsnya. Kalau kita mengkaji nususul kitab wa sunnah, nas-nas kitab wa sunnah, kita akan mendapati sekian banyak puluhan bahkan ratusan dalil yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, maha tinggi di atas arsnya. Di antara argumentasi yang menunjukkan demikian ialah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ali. Allah memiliki nama Al-Ali. Al-Ali, zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Seperti yang disebutkan di Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di akhir ayat, di Al-Baqarah ayat yang ke-255, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, dialah Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Nama Al-Ali mengandung sifat Al-Ulu, maha tinggi. Disebutkan oleh para ulama una, sifat Al-Ulu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga macam. Yang pertama ialah uluwudzat. Uluwudzat, sifat tinggi secara zatnya. Uluwudzat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya, beristiwa di atas arsnya. Ini yang kita bahas. Dan ini yang diingkari oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang diingkari oleh orang-orang falasifah, yang diingkari oleh orang-orang jahmiyah, yang diingkari oleh kaum mu'tazilah, yang diingkari oleh paham asy'ariyah, yang diingkari oleh ahlul kalam, yang mereka semua dikenal dalam bab asma'u sifat dengan sebutan al-mu'attilah. Diingkari oleh ahlu ta'til, orang-orang yang menolak, mengingkari sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas insyaAllah. Yang kedua ialah uluwul qadr, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat uluwul qadr, ketinggian. Ketinggian Allah secara al-qadr, secara sifat. Secara sifat. Ini ketinggian sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan semua sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala maha agung. Tidak serupa dengan sifat makhluknya. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu meliputi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul qadr. Ini satu pengertian. Pengertian yang kedua terkait dengan ulul qadr ialah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, maha agung kedudukannya di hati-hati hambanya. Maknanya semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Yang ini diimani semua pihak. Begitu pula yang ketiga, yang disebut dengan ulul qahr. Ulul qahr. Allah maha tinggi dengan al-qahr. Maknanya ialah Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam raya ini melainkan di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah tanpa terkecuali. Disebut dengan ulul qahr. Dua tadi, ulul qadr dan ulul qahr, itu diimani oleh semua pihak. Semua orang meyakini Allah Maha Agung. Semua meyakini sifatnya Allah Maha Agung. Semua meyakini Allah yang menguasai semua alam. Semua meyakini tidak ada satu pun dari makhluknya Allah melainkan pasti di bawah kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Semua sepakat. Tetapi yang menjadi masalah barakallahu fikum, poin yang pertama terkait dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnati wal jamaah, pengikutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ini merupakan prinsip-prinsip dasar iman. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Dan Allah maha tinggi beristiwa di atas arsy-Nya. Di antara argumentasinya, Allah memiliki nama Al-Ali, wa huwal Aliyyul Azim. Jika seperti dalam surat Al-A'la ayat yang pertama, Allah mengatakan subbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbu yang maha tinggi, Al-A'la, maha tinggi. Juga yang di Al-Hajj ayat yang ke-62, Allah mengatakan dalam pengantar ayatnya wa annallaha huwal aliyyul kabir, Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Lagi maha besar. Qanabidin azzaikumullah. Disebutkan oleh para ulama-una, cukup banyak argumentasi-argumentasi dalil dari Al-Kitab Us-Sunnah, juga dari pemahaman Salaful Ummah, yang semuanya menunjukkan prinsip di atas. Allah di atas seluruh makhluknya. Mereka mengklasifikasi argumentasi tadi menjadi beberapa bagian, yang semuanya menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Di antaranya ialah, Yang pertama ialah at-tasrih bil fauqiyah. At-tasrih bil fauqiyah, adanya penegasan Allah di atas hamba-hambanya. Fauqiyah, Allah di atas hamba-hambanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah zat yang maha menguasai fawqa ibadih, di atas semua hamba-hambanya. Fawqa, di atas. Juga di An-Nahl ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka kaum mukminin sifatnya ialah takut, memiliki khauf, rasa takut kepada Rabb mereka, kepada Allah yang ada di atas mereka. Min fawqihim, di atasnya mereka. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wal Bazzar wal Hakim, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, disebutkan pada waktu perang melawan Bani Quraidah. Bani Quraidah Yahudi di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhasil melumpuhkan mereka. Maka mereka Bani Quraidah ini meminta supaya ditunjuk seorang hakim yang memutuskan perkara mereka. Maka mereka pun sepakat menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai hakim yang memutuskan mereka. Disebutkan dalam hadis ini, dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya Sa'ad menghukumi Bani Quraidah. Hukumnya ialah setiap orang yang balik dibunuh. Anak keturunan mereka ditawan. Harta benda mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Yang sudah balek, gede-gede, penggal lehernya. Yang masih kecil-kecil, perempuan, tawanan perang. Harta benda, ghanimah kaum muslimin. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menyatakan, laqad hakamta fihim bihukmillah alladhi hakama bihi fauqa sab'i samawat. Sungguh engkau wahai Sa'ad telah menghukumi tentang mereka ini dengan hukum Allah yang Allah hukumi dari atas langit yang ketujuh. Dari atas langit yang tujuh. Fauqa sab'i samawat, di atas tujuh langit. Kita sebenarnya tahu bahwa kelas hukum yang namanya langit lapis tujuh. Langit dunia. Langit dua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit itu ada yang namanya air. Di atas air ada yang namanya kursi. Di atas kursi adalah arsy. Dan Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada. Terpisah dari makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Terpisah dari makhluknya. Itu disebutkan secara khusus dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan demikian. Dan disebutkan bahwasanya jarak antara langit yang pertama dengan langit yang berikutnya, langit yang pertama dengan langit yang berikutnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Begitu pula langit yang kedua dengan yang ketiga. Dan demikian yang seterusnya. Itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit yang ketujuh dengan air juga 500 tahun perjalanan. Jarak antara air dengan kursi juga demikian. Jarak antara kursi dengan arsy juga demikian. Dan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk yang ada. Naam. Itu lebih menegaskan barakallahu fikum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua hamba-hambanya, terpisah dari hamba-hambanya, mengetahui semua hamba-hambanya. Ini yang pertama. Penegasan bahwasanya Allah di atas seluruh hamba-hambanya, fauqiyah. Argumentasi yang kedua, yang juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas semua makhluk yang ada. At-tasrih bi annahu ta'ala fis sama', adanya penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas ketinggian, seperti yang disebutkan di Al-Mulk, Al-Mulk ayat yang ke-16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'amintum man fis sama' ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? A'amintum man fis sama' ayyursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir?" Pada kata-kata man fis sama', man fis sama', zat yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang saya bawakan di awal, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan itu, "Aina Allah?" Jawabannya, "Fis sama'." Juga hadis yang tadi kita baca, hadis yang kedua dan yang ketiga, hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'." Man fis sama'. Ini semuanya menunjukkan Allah di atas ketinggian, di atas langit. Argumentasi yang berikutnya, argumentasi yang berikutnya barakallahu fikum, yang menunjukkan hal ini ialah al-isyarah al-hissiyah ilaihi lil'ulu, isyarat langsung dengan jari telunjuk kita ini, isyarat langsung kepada Allah yang di langit. Aina Allah? Sambil tangannya ke atas. Hissama. Juga seperti hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang panjang, ketika mengisahkan tentang haji wada'nya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan di antara isi khutbahnya ialah, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun?" Kalian nanti akan ditanya tentang aku, apa yang bakal kamu jawab? Maka mereka mengatakan, "Nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasahta." Kami akan bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan, telah menunaikan, telah menasihati. Dikatakan dalam riwayat ini, faqala bi usbu'ihi sababah yarfa'uha ila sama' wa yankutuha ila nas, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Maka Rasul pun menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit. Beliau angkat ke langit. Kemudian beliau tunjuk orang-orang di depannya sambil mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah ucapan mereka ini. Tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Rasul langsung berisyarat dengan telunjuknya ke arah langit dan mengatakan, ya Allah, ya Allah, saksikan mereka. Tegas menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya Allah itu di atas ketinggian, fil'ulu, di atas semua makhluk-makhluknya, dan boleh bagi kita untuk menunjuk dengan jari telunjuk ke langit. Allah yang di sana. Ya Allah, saksikan mereka. Di mana Allah? Di langit. Sambil tangannya menunjuk ke atas. itu diperbolehkan dikarenakan contohnya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat ini. Juga yang menunjukkan hal demikian, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit, di atas ketinggian maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya, ialah penegasan di dalam berdoa kita mengangkat tangan kita ke langit. Angkat tangan ketika berdoa, itu menunjukkan Allah di atas. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, juga Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Inna Allah hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha malu, maha mulia. Allah malu apabila ada seseorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah berdoa, lalu Allah tolak dalam keadaan kosong, sia-sia. Artinya Allah pasti akan mengabulkan permohonan hamba ketika dia berdoa kepada Allah sambil angkat tangan. Angkat tangan. Tindakan seorang hamba, seorang muslim berdoa kepada Allah dengan angkat tangan, mengangkat tangannya ke arah langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meminta semua yang dia butuhkan, semua yang dia harapkan, semua yang dia minta, itu pertanda Allah di atas langit. Dan itu ada pada fitrah masing-masing orang. Fitrah masing-masing orang. Barakallahu fikum. Walaupun kepala kamu nunduk, tangan kamu ke atas, nunduk, memohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan tadarru', hati kamu menyatakan Allah di atas, bukan di bawah. Ya apa ya? Hah? Itu merupakan fitrahnya seorang hamba. Fitrahnya hamba-hamba Allah yang meyakini dengan fitrahnya Allah di atas seluruh makhluknya. Argumentasi yang berikutnya, barakallahu fikum, yang menunjukkan Allah itu di atas hamba-hambanya, ialah adanya tasrih, at-tasrihu bil-uruji ilaih, adanya penegasan makhluk ini ada yang mi'raj kepada Allah. Mi'raj itu yang naik. Naik dari bawah ke atas, naik ke atas kepada Allah. Seperti yang di Al-Ma'arij, yang di Al-Ma'arij ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah mengatakan, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Sampai akhir ayat. Para malaikat itu mi'raj. Ruhul Amin juga mi'raj kepada Allah. Mi'raj itu naik. Barakallahu fikum. Mi'raj dari bawah ke atas. Menunjukkan Allah di atas. Juga yang berikutnya, tasrih bisu'udi ilaih. Ada penegasan naiknya sesuatu kepada Allah. Su'ud. As-su'ud itu naik juga maknanya. Dari bawah ke atas. Seperti yang disebutkan di Fatir. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang bagus, dan amal soleh pun naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya naik, dari bawah ke atas. Naik kepada Allah, menunjukkan Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Juga yang berikutnya lagi, adanya penegasan sebagian makhluk ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi diangkat dari bawah ke atas. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, dan aku ini mengangkat engkau wahai Isa kepadaku. Di Ali Imran ayat yang ke-55. Juga di An-Nisa 158, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan orang-orang Yahudi yang katanya membunuh Nabi Isa, Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Tidak, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Mengangkat dari bawah ke atas. Barakallahu fikum. Begitu pula khonafdina azzakumullah, argumentasi yang lainnya lagi ialah penegasan bahwasanya ada yang turun dari Allah. Allah menurunkan kitab sucinya. Allah menurunkan wahyu-wahyunya. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Seperti yang disebutkan di Az-Zumar ayat yang pertama, Allah menyatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini turun dari Allah zat yang maha aziz lagi maha hakim. Turun dari atas ke bawah. Juga di As-Sajdah ayat yang kedua, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ini kitab suci turun tanpa ada keraguan padanya, turun dari Rabbul Alamin. Sekali lagi, turun dari atas ke bawah. Kalau naik, dari bawah ke atas. Barakallahu fikum. Juga di antara argumentasinya barakallahu fikum ialah hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul pernah mengalami sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang pertama Isra, di mana beliau dibawa oleh malaikat Jibril menaiki hewan tunggangan yang namanya Buraq. Buraq ya kan. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Di malam itu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengalami peristiwa yang lebih heboh lagi, peristiwa Mi'raj. Yang namanya Mi'raj, naik ke langit dari Baitul Maqdis menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan naik sampai Sidratil Muntaha, sampai naik ke sebuah tempat di mana Rasulullah SAW mendengarkan goresan pena takdir. Dan ke sebuah tempat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk siapapun, walaupun malaikat Jibril, langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perantara. Langsung dapat wahyu dari Allah dengan tanpa perantara, yaitu wahyu dalam bentuk kewajiban salat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Beliau ke langit dunia. Dibuka pintunya, ketemu dengan Nabi. Langit yang kedua, ketemu dengan Nabi yang lainnya lagi. Langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pada masing-masing langit, beliau berjumpa dengan para anbiya wal mursalin. Terus diantar sama malaikat Jibril sampai ke Sidratil Muntaha. Kata-kata Sidratil Muntaha disebutkan dalam surat. Dalam surat An-Najm. Kemudian malaikat Jibril tidak bisa mengantar lagi. Rasul terus naik sampai mendengarkan goresan pena takdir dan langsung mendapatkan wahyu dari Allah dengan tanpa perantara kewajiban sholat 50 waktu. Akhirnya awalnya 50 waktu. Selesai dapat wahyu, turun sampai pada langit yang keenam, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ditanya, ya Muhammad, kamu dikasih wahyu apa? Salat 50 waktu. Umatmu tidak bakal kuat. Balik ke Rabbmu. balik ke Rabbmu, minta keringanan. Baik lagi. Minta keringanan. Terus mondar-mandir sampai pada akhirnya 5 waktu. 5 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, minta lagi keringanan. Saya sudah biasa ngurusi orang. Tidak bakal mampu umatnya kamu. Minta lagi. Saya sudah malu mondar-mandir antara engkau dengan Rabbku. Saya sudah pasrah, tunduk, taat dengan apa yang ada. Maka diserukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 5 waktu. Au bi hadzal makna. Peristiwa ini barakallahu fikum sangat jelas tegas menunjukkan Allah di atas seluruh hamba-hambanya. Di atas seluruh hamba-hambanya peristiwa Mi'raj tersebut. Barakallahu fikum. Naam ya khazan. Masih banyak lagi ya khanam tina azakumullah. Argumentasi, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, terpisah dari makhluknya. Barakallahu fikum. Juga di antara argumentasinya ialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di 7 tempat. Di 7 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan beristiwa di atas arsy-Nya. Yang pertama ialah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Juga yang di surat Yunus ayat yang 3. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dengan makna yang sama, dengan lafaz yang sama dengan ayat di atas. Yunus ayat yang 3. Juga di Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat yang 2. Allah mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa'al 'arsy. Allah adalah zat yang mengangkat langit dengan tanpa tiang sebagaimana kamu saksikan. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Juga dalam surat Thaha ayat yang 5 Allah menegaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Juga di Al-Furqan, ayat yang ke-59, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Juga di As-Sajdah ayat yang 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Juga di Al-Hadid ayat yang 4. Al-Hadid ayat yang 4 Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Di 7 tempat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Apa itu istiwa? Apa pula itu arsy? Istiwa barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah fil Aqidah, menukil dari Salafun Salih rahimahumullah, bahwasanya al-istiwa memiliki empat makna. Beliau mengatakan dalam nuniyahnya, falahum ibaratun 'alaiha arba' qad hasalat lil farisi ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadzalika tafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadzaka qad sa'ata alladhi huwa rabi'u wa abu 'ubaydata sahibu syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi adra min al-jahmi bil qur'ani. Empat. Yang pertama ialah istawa dimaknakan dengan istaqarra, bersemayam. Yang ini dinukil oleh Ibn Al-Qayyim dari salaf. Sebagian ulama kita mengingkari. Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ulu mengingkari tafsir ini. Tafsir ini. Namun mayoritas salafun salih menggunakan istaqarra sebagai tafsir untuk istawa. Naam. Yang pertama istaqarra. Istawa mengandung mana? Istaqarra, bersemayam. Yang kedua ala. Istawa dimaknakan dengan ala, maha tinggi. Yang ketiga irtafa'a. Irtafa'a juga maha tinggi. Yang keempat ialah sa'ada, juga sama maha tinggi. Paham ya? Dan yang tanpa ada perselisihan mana kedua, ketiga dan keempat. Sehingga pengertian istawa ala wartafa'a, maha tinggi. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maknanya Allah itu maha tinggi. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Paham ya? Apa itu arsy? Arsy barakallahu fikum ialah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan itu arsy. Arsy itu makhluk yang paling berat dan makhluk yang paling tinggi. Darinya ialah ketika Rasulullah SAW memberikan pengajaran zikir kepada salah seorang istrinya. Zikirnya singkat tetapi bisa mengalahkan sekian banyak zikir-zikir yang ada. Subhanalladzi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sejumlah makhluknya. Adada khalqihi waridha nafsihi, dengan kirbaan dirinya. Wa zinata arsyihi, dan dengan berat arsy-Nya. Wa midada kalimati ila akhirih. Kata-kata wa zinata arsyihi itu menunjukkan yang namanya arsy, atqalul makhlukat, makhluk yang paling berat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Arsy juga merupakan makhluk yang paling tinggi. Dengan hadis yang saya bawakan di atas, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang langit itu. Jarak antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama dan yang kedua demikian. Kedua, ketiga juga sama. Ketiga, keempat juga sama. Keempat, kelima juga sama. Kelima, keenam juga sama. Enam, ketujuh juga sama. Di atas langit yang ketujuh ada air. Jarak antara langit yang ketujuh dengan air 500 tahun perjalanan. Di atas air ada kursi. Ada kursi. Hah? Jarak antara air dengan kursi juga demikian 500 tahun perjalanan. Dan di atas kursi ada arsy. Jarak antara kursi dengan arsy 500 tahun perjalanan. Itu makhluk yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Barakallahu fikum. Namanya. Dan Allah maha tinggi dan semua makhluk yang ada berpisah dari makhluknya. Barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Al-Ar-Rahman beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Hadza wadihun jiddan barakallahu fikum. Semua argumentasi-argumentasi di atas. Barakallahu fikum. Cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu alin ala jami'i khalqihi ba'inun min khalqih. Allah itu maha tinggi di atas semua, maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada, terpisah dari makhluknya. Barakallahu fikum. Sebagian pihak, seperti yang saya terangkan di asyafan, sebagian pihak dari kalangan ahlu ta'til, ahlu ta'til, orang-orang yang menta'til, yang menolak sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari ini. Mengingkari ini. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada di ketinggian berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Diliputi oleh makhluknya. Allah maha tinggi berarti Allah ada yang lebih tinggi daripada Allah. Diliputi oleh seluruh makhluk. Dikatakan, la. Tidak demikian. Allah maha tinggi dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa meliputi Allah. Dikarenakan Allah tidak berada di tengah-tengah makhluknya, di dalam makhluknya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Seperti dalam hadis yang saya bawakan tadi. Terkait dengan jarak antara satu langit ke langit yang berikutnya. Terpisah dari makhluknya. Barakallahu fikum. Dari situlah barakallahu fikum, sebagian pihak dari kalangan ahli filsafat, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan semisal mereka. Dikarenakan mereka menolak Allah di atas seluruh makhluknya. Mereka menyatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana, kata mereka. Allahul musta'an. Pernyataannya seperti ini, barakallahu fikum, itu merupakan pernyataan yang batil. Pernyataan yang batil. Bahkan pernyataan yang menyimpang. Bahkan perkataan yang sesat. Bahkan mengandung konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang mengerikan. Barakallahu fikum. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan ada di mana-mana, na'udzubillah min dzalik, berarti Allah ada di semua tempat. Di tempat yang bersih, tempat yang kotor, tempat yang suci, tempat yang najis. Allah haula wala quwata illa billah. Perkara yang batil. Sekaligus juga bertentangan dengan sekian banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang sudah kita bacakan di atas. Sekian banyak poin-poin yang menunjukkan prinsip Ahlu Sunnah di atas. Yang tadi saya bacakan, Allah di atas semua makhluk yang ada. Bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Mereka menyatakan tidak bertentangan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah bersama dengan kita. Yang mana itu? Coba dibaca, kata mereka ya. Coba dibaca dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Hadid. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala tegas mengatakan, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dia Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kalian. Dimanapun kalian berada, Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Kata mereka. Allah mengatakan, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Berarti, dimana-mana. Disebutkan lagi dalam Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Allah menyatakan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada perbincangan rahasia 3 orang melainkan Allah yang keempat. Tidak pula 5 orang melainkan Allah yang keenam. Tidak pula kurang daripada itu atau lebih daripada itu, melainkan Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Wahwa ma'ahum aina makanu. Berarti dimana-mana. Dimana-mana. Allahul musta'an. Gitu ya. Dimana-mana. Baca lagi di At-Taubah ayat yang ke-40. Masya Allah. Oke, tenang dari ya. Di At-Taubah ayat yang ke-40 Allah menegaskan, menukil pernyataan Rasul kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq ketika bersembunyi di gua. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku, kamu jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Iya, iya. Masih lama, tenang aja. Qanafatina azzaakumullah, ini yang harus diluruskan. Sebab pemahaman yang menyatakan Allah ada di mana-mana itu sudah merambah, menyebar banyak di kalangan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jawabannya ya kawan, yang pertama, kita harus yakin terlebih dahulu, itu kaidah, bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala satu sama lain tidak mungkin bertentangan. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah satu sama lain tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Ya, sama-sama kalamullah, sama-sama wahyu. Maka tidak mungkin terjadi yang namanya tanaqub, kontradiksi. Tidak mungkin. Kaidah yang kedua, tidak mungkin kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kontradiksi dengan kalam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan kalam Rasul yang sahih juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu. Sama-sama wahyu, tidak mungkin saling bertabrakan. Tidak mungkin saling kontradiksi. Paham ya? Artinya apa? Kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, satu sama lain saling membenarkan. Satu sama lain saling menjelaskan. Kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah SAW, satu sama lain saling menjelaskan, saling menerangkan. Tidak mungkin bertentangan. Yang pertama. Jawaban yang kedua, prinsip dasar ahlu sunnati wal jamaah yang diajarkan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan para asbab tabi'in, ialah apa yang disebutkan dalam ratusan dalil yang kita bacakan di atas, bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini muhkam, pasti, jelas, gamblang dari sekian banyak sisi, sekian banyak argumentasi, sekian banyak dalil. Sebagaimana saya bacakan di atas. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, argumentasi dalil yang menunjukkan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, 1000 dalil. Bal alfani, bahkan 2000 dalil. Itu disebutkan di dunia beliau. 2000 dalil. Luar biasa. Dengan berbagai macam sudut pandang, argumentasi, dan segala macam. Sebagian sudah kita bacakan di atas. Yang ini paten. Adapun ayat yang tadi dibacakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, juga ayat wa huwa huwa ma'ahum aynama kanu, dialah Allah yang bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, juga ayatnya Allah la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita, itu menjelaskan kepada kita tentang sifat ma'iyah. Disebut dengan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Ini sudah dibahas dan diulas oleh para ulama kita semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Mereka mengatakan, ringkas pembahasan, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ma'iyatullahil 'ammah. Ma'iyah 'ammah, kebersamaan umum. Kebersamaan secara umum. Pengertian secara umum yakni bersama dengan seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Itu namanya ma'iyatun 'ammah. Ma'iyah 'ammah ini barakallahu fikum maknanya ialah al-ilmu wal ihatah. Al-ilmu wal ihatah, ilmunya Allah terhadap semua makhluknya, dan ihatah, Allah meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah yang luput dari ilmunya Allah, yang luput dari ihatahnya Allah. Tidak mungkin. Sehingga pengertian ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah bersama dengan kalian dimanapun kamu berada, bersama dengan kalian dengan ilmu Allah, bersama kalian dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pandangannya, Allah mengilmui kamu semua, melihat kalian semua, memandang kalian semua, tidak ada yang lepas daripada Allah Tabaraka wa Taala. Sementara zatnya Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Kok bisa begitu? Iya. Mari kita baca Al-Hadid ayat yang keempat yang tadi Anda sebutkan. Disebutkan di awal ayat, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjelaskan kepada kita Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Terakhir Allah menyatakan Allah bersama dengan kalian dimanapun kamu berada. Ditutup dengan kata-kata wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha melihat semua yang kamu kerjakan. Itu menunjukkan yang dimaukan dengan ma'iyah di sini ma'iyatun 'ammah, ma'iyah secara umum dengan makna ilmunya Allah. Kita baca Al-Hadid ayat yang keempat. Allah menyatakan huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'ash. Di awal ayat, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Kali pertama Allah bawakan ini. Ini prinsip namanya. Paham ya? Zat-Nya Allah. Kita mengatakan demikian dalam rangka membantah mereka. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Dengan awal ayat ini. Terus Allah mengatakan setelah itu, ya'lamu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui yang masuk dalam bumi, yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui, mengilmui yang turun dari langit, yang naik ke langit. Menerangkan apa ya, Pak? tentang ilmunya Allah. Allah mengilmui semua yang ada. Yang masuk, keluar dari bumi, yang naik, turun ke langit, Allah mengetahui semua yang ada. Terus Allah mengatakan setelah itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Nah, yang dibahas tadi. Terus Allah tutup dengan ayat, wallahu bima ta'amaluna basir. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Awalnya ilmu, ditutup pula dengan ilmu dan penglihatan Allah. Itu maknanya kata para ulama una, di antaranya Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah menyatakan, ma'iyah di sini mengandung makna ilmunya Allah. Ma'iyatul ilm. Allah bersama dengan kalian. Allah bersama kalian dengan ilmunya. Allah mengilmui kalian. Mengetahui kalian. Mengetahui semua yang kamu kerjakan. Yang di bumi, yang di langit, yang naik, turun ke langit, yang masuk, keluar bumi. Allah mengetahui semua yang ada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sementara Allah istawa alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arsnya sebagaimana awal ayat ini, sehingga tidak bertentangan. Paham ya? Itu salafun salih di dalam menjelaskan ayat itu disebutkan dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ini ma'iyah pertama, disebut dengan ma'iyah ammah, kebersamaan umum dengan semua makhluknya. Karena memang Allah mengilmui, mengetahui semua makhluknya. Melihat semua makhluknya. Memandang semua makhluk dengan tempat terkecuali. Namanya ma'iyatul ilm. Ma'iyah dengan mana ilmu. Yang kedua. Disebut dengan ma'iyatun khasah. Ma'iyah khasah, kebersamaan khusus. Dikatakan khusus. Dikatakan khusus. Sebab khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang sabar, yang berbuat ihsan. Barakallah. Ma'iyah yang khusus ini mengandung pengertian an-nasru wat-ta'yid, pertolongan dan pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di At-Taubah ayat yang ke-40 tadi. Allah mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Ayat ini barakallahu fikum, makomnya, pembahasannya, menceritakan tentang Rasulullah SAW yang menenangkan Abu Bakar Siddiq. Yang ketakutan ketika itu. Ketika sembunyi di gua Hira, Allah sembunyi di gua Sur. Ketika mau apa ini? Ketika mau hijrah ke Madinah. Rasul hijrah ke Madinah bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Keluar dari Mekah sembunyi di gua Sur. Dikejar oleh pasukan musyrikin. Takut ini sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Maka di dalam gua itu Rasul menyatakan dan diabadikan dalam ayat ini dalam Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Paham ya? Itu namanya maqamul ayah. Menunjukkan barakallahu fikum siyakul ayat, konteks ayatnya itu membicarakan bagaimana Rasulullah SAW meyakinkan Abu Bakar Siddiq, Allah bersama dengan kita, akan membantu kita, akan menolong kita, akan menyelamatkan kita dari musyrikin-musyrikin tadi. Rasul yang mengatakan demikian, innallaha ma'ana. Di saat yang sama Rasul pula yang mengatakan, wa ana aminun man fis sama, yang tadi kita bacakan riwayatnya. Kenapa kamu enggak percaya sama aku sementara aku kepercayaan zat yang di langit? Rasul sendiri yang bertanya kepada budak perempuan tadi, Aina Allah? Jawabannya, fisama. Rasul sendiri dengan jari telunjuknya yang mulia itu menunjuk ke langit, menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Sederhana ya? Artinya secara prinsip Rasulullah SAW menerangkan kepada kita Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sementara ayat tadi terkait dengan ma'iyah, kebersamaan Allah yang khusus, maknanya Allah bersama dengan Rasul, Allah bersama dengan Abu Bakar, Allah membela mereka, Allah membantu mereka, Allah menyelamatkan mereka dari mara bahaya-mara bahaya yang ada. Namanya ma'iyah khasah, ma'iyah khusus, kebersamaan khusus untuk mukminin, muttaqin, sabirin, muhsinin, dengan pengertian ma'iyatun nasri wa ta'yid. Allah bersama makhluknya, Allah membela mereka, membantu mereka, menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Sementara Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak bertentangan. Ayat yang lain yang senada dengan At-Taubah itu ialah yang disebutkan di Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Pengertian bersama di sini, Allah akan membantu orang yang sabar, membela orang yang sabar, menyelamatkan orang yang sabar, memuliakan orang yang sabar. Allah di atas arsy-Nya. Juga di Al-Baqarah ayat yang ke-249 Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa berapa banyak coba kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Allah bersama dengan orang yang sabar, yakni Allah akan membela orang yang sabar, membantu orang yang sabar, menyelamatkan mereka dari mara bahaya musuh-musuhnya. Juga di ayat yang lainnya lagi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. An-Nahl 128. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'iyah khasah namanya, khusus untuk mereka semua dengan pengertian an-nasru wat ta'yid, pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri maha tinggi di atas arsy-Nya, tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Paham ini? Ayuhan nas. Teruskan apa sudah? Masih baca lagi ini unek-unek yang sampaikan sama mereka itu. Teruskan apa sudah? Lanjut. Jam 12 atau mau nafas? Hah? Masya Allah. Ya, breaknya jangan gitu jalannya. 12:05. Masih banyak unek-uneknya ini. Hah? Di antara unek-unek yang mereka sebutkan, bagaimana kamu katakan Allah maha tinggi di atas semua makhluknya? Allah sendiri mengatakan wa idza sa'alaka ibadi. Terus wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa bila mereka berdoa. Dekat Allah itu. Barakallahu fikum. Ini juga unek-unek ya kan. Unek-unek berikutnya lagi. Allah juga dekat. Di antara lagi unek-uneknya, mereka mengatakan kalau disebutkan dalam riwayat itu Allah itu fis sama, fi itu kan mengandung makna dzarfiyah, dzaraf makan, Dzaraf yang mana-mana tempat. Fi di dalam. Kan sama dengan al-ma'u fil kub. Air itu di dalam gelas. Berarti air itu diliputi oleh gelas. Kalau kamu mengatakan Allah fis sama, Allah di langit, fi dzarfiyah, dzaraf makan, berarti Allah diliputi oleh langit. Tidak mungkin itu. Nah, undang-undang berikutnya. Allah musta'an. Jadi karena undang-undangnya masih banyak, nanti aja ya, Fanya. Karena undang-undangnya masih banyak, nanti aja. Daripada nanti bahas undang-undang satu enggak tuntas, nanti malah repot urusannya. Baik, kita sekarang dulu untuk istirahat, dan insyaallah pada zuhur nanti kita teruskan undang-undang tadi dan bagaimana salafun salih menjawab itu semuanya insyaallah taala. Tabillahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.